Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Karena Ustaz Khidir hafizahullahu ta'ala berhalangan, maka insyaallah kita isi malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas mengamalkan ilmu, terkhusus yang berkaitan dengan akidah, dengan perkara-perkara gaib, tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya. Maka kalau begitu, apa yang kita lakukan terhadap perkara-perkara gaib, terkhusus sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, man yujib? Fadhal, berserah diri, kemudian menerima, kemudian tidak menanyakannya. Di antaranya pula apa yang lainnya? Enam. Ahsan. Tidak mempertentangkannya dengan apa yang dalam pikirannya, dalam benaknya. Nah, perkara-perkara yang pernah dia rasakan, perkara-perkara yang pernah dia ketahui, pernah dia saksikan, maka intinya iman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus terletak pada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu apapun yang semisal serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat, namun sifat-sifat tersebut tidak sama dengan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada intinya pula kita tidak boleh berlebihan dalam perkara al-asma wa sifat, perkara-perkara berita gaib. Maksudnya apa? Kalau Allah mengabarkan sesuatu, kita tidak boleh untuk melampauinya. Kalau Allah mengabarkan sesuatu, maka jangan kita melampauinya, melebihi itu. Allah kabarkan punya ini, punya itu, maka jangan kemudian kita melebihi dari perkara tersebut. Allah kabarkan punya sifat ini, punya sifat itu. Nah, sebatas itulah yang Allah kabarkan, maka jangan melampaui melebihi itu. Kemudian kita bayang-bayangkan, kita pikirkan. Nah, karena kenapa kita tidak boleh memikirkan yang demikian? Enggak boleh memikirkan tentang bentuk, cara, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebutkan oleh Syekhul Utsaimin dalam kitab. Jangan memikirkan tentang cara, bentuk, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Naam. Naam. Yang lain. Yang disebut Syekh Al-Utsaimin. Ahsan. Karena perkara gaib di atas apa yang kita pikirkan. Jadi kuncinya dari semua perkara-perkara gaib, terkhusus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah mencukupkan apa yang Allah beritakan. Allah enggak kabarkannya lebih dari itu, ujian bagi umat manusia. Dan kita tidak akan bisa mampu untuk memikirkan tentang hakikat sifat Allah yang Allah tidak kabarkan itu. Allah enggak sampaikan kepada kita. Nah. Maka berlebihan dalam hal itu bisa membuat orang hilang akalnya. Jadi orang gila. Jadi orang stres. Karena kenapa? Dia mau menjangkau sesuatu yang sebenarnya dia enggak mampu. Itu kan bukan kemampuan dia sebenarnya, tapi dia berusaha. Kalau kata orang bondo nekat mau menggapai itu. Sampai kapanpun dia enggak akan bisa. Tapi dia ngotot mau berusaha menggapai hal-hal tersebut, ingin mengetahui bentuk, cara, sifat Allah Subhanahu wa taala yang hal itu mustahil untuk dia ketahui. Maka hal tersebut yang dia usahakan membuat dia akan menjadi orang gila, stres. Dan itulah kondisinya ahli filsafat demikian. Kebanyakan mereka yang enggak terima, yang protes, yang berusaha untuk mengetahui cara, bentuk, sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak cukup dengan ayat, dengan hadis. Nah, itulah kondisinya ahli filsafat demikian, enggak cukup mereka memuja akalnya. Sehingga seperti orang Jahm bin Safwan yang dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya apa yang dia pikirkan? Kalau saya menetapkan ini, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau saya menetapkan, mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluknya. Pakai akal. Padahal apa? Namanya saja yang sama, tangan, tapi hakikatnya belum tentu sama. Telah kita sebutkan contoh-contohnya. Sesama makhluk saja sama-sama punya tangan, tapi yang ini tangannya begini, yang itu tangannya begitu. Padahal apa? Sama-sama tangan. La ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala mau disama-samakan dengan makhluknya. Naam. Itu mereka pemuja akal. Jahm bin Safwan di antaranya. Kalau saya menetapkan ini, berarti saya menyamakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia katakan saya tidak mau menetapkan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia menyerupakan, setelah itu dia menolak. Dikisahkan, disebutkan bahwasannya kondisi dia hampir-hampir atau seperti orang yang sudah hampir hilang akalnya, Jahmi bin Sofwan, orang bingung. Nah, di antara mereka yang menyebutkan tentang kondisi ilmu kalam, ilmu filsafat, dalam syairnya dia mengatakan, La'amri laqad tuftu al-ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffahu illa wadi'an kaffahairi ala dhaqnin aw qari'an sinna nadimi. Di antara mereka ada mengatakan, sepanjang umurku aku sudah mengelilingi ma'had-ma'had, mengelilingi tempat-tempat belajar, dan aku sorot pandanganku kepada berbagai bentuk ajaran yang ada di tempat-tempat tersebut. Tidaklah aku melihat kecuali orang yang meletakkan telapak tangannya sebagai orang yang bingung di dagunya. Nah, begini. Atau orang yang mengetuk-ngetuk giginya sebagai orang yang menyesal menghabiskan zaman masa umurnya. Mereka-mereka yang belajar ilmu kalam bisa jadi terus dalam kebingungannya, atau yang kedua, menyesali waktu yang dia habiskan untuk ilmu kalam. Dalam satu ucapan yang lainnya, yang bernama Al-Fakhrur Razi orangnya, dia ahli filsafat yang kemudian rujuk kepada Alkitab wa Sunnah, Al-Fakhru Ar-Razi. Kata beliau, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'il alamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu falam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata Al-Fakhrur Razi, akhir kesudahan orang-orang yang menggunakan akalnya, yang memuja akalnya, iqal, tali yang digunakan orang untuk hewan tunggangannya, atau yang digunakan untuk di kepalanya. Nah, artinya apa? Akhir kesudahan bagi mereka yang memuja akal adalah kebingungan, ruwet. Dan kebanyakan langkah jalannya orang-orang yang ada ini apa? Sesat. Tidak di atas petunjuk. Kebanyakan orang demikian. Kata beliau melanjutkan, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, ruh-ruh kami liar dalam jasad kami, kebingungan, enggak tahu mau apa. Nah, enggak tahu harus bagaimana, enggak punya prinsip. Dan itu kondisinya ahlu kalam. Wa ghayatu dunyana adzan wa wabalu, dan puncak akhir dunia kami adalah bencana, malapetaka, gangguan. Enggak dapat apa-apa kecuali apa? Gangguan, malapetaka, bencana. yang belajar ilmu kalam. Falam nastafid min bahthina tula umrina, kami enggak mendapatkan apapun sepanjang umur kami dalam pembahasan kami, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali cuman mengumpulkan katanya dan katanya. Katanya ini, katanya itu, katanya Socrates, katanya Aristoteles, katanya Pythagoras, tokoh-tokoh ilmu filsafat. Ya. Ini. Maka mereka-mereka yang tidak cukup dengan dalil, mereka akan menggunakan akalnya, memikirkan ini, memikirkan itu, akhirnya terjatuh pada liberalisme, terjatuh pada ini, pada itu, sehingga dia menganggap bahwasanya semuanya di alam semesta ini adalah Allah. Ucapan kufur. Mendapati anjing, mendapati ini, mendapati temannya, mendapati kucing, dia bilang bahwasanya itu semua apa? Na'udzubillah. Akibat apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Maka yang simple, yang ringkas adalah Alkitab was Sunnah, yang mengajarkan dengan jelas bahwasanya kalian tinggal beriman. Itulah yang Allah khabarkan, jangan melampaui itu, karena yang melampaui itu di atas kemampuan kalian. Tidak mampu kalian jangkau dengan akal-akal kalian. Apa kata Allah dalam ayatnya ketika menyebutkan masalah ruh? Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Menanyakan tentang ruh kaum musyrikin. Maka katakanlah, ruh itu urusan Rabbku. Enggak perlu kalian berluas-luas. Cukup bahwasanya mengimani, dengan mengimani apa yang Allah kabarkan. Karena kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberi kecuali sedikit ilmu saja. Yang kalian punya, yang paling pinternya, yang paling cerdasnya itu sedikit. Ilmu yang dia punya sedikit, enggak banyak. Maka jangan sok-sokan kemudian berusaha melampaui akalnya. Rahimallahu imra'an qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Kalau sudah enggak tahu diri, ya seperti itulah kondisinya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu menanyakan bagaimana ya? Bagaimana ya? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Bulat. Imani saja Allah turun di sepertiga malam terakhir. Caranya bagaimana? Allah yang tahu caranya. Kan begini, kan begitu, itu akalmu. Enggak perlu kamu menanyakan ini, menanyakan itu. Apa yang kamu tanyakan itu apa yang sebatas pada akalmu saja, tidak lebih dari itu. Enggak bisa lebih dari itu. Imani bahwasanya Allah punya sifat dan Allah memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Dan Allah Maha tahu. Allah menghendaki sesuai kehendaknya. Allah turun, Allah datang, Allah punya tangan, Allah mengadab, Allah memberi ganjaran, Allah mencintai, Allah tertawa. Nah, itu semua sifat-sifat yang mulia sesuai dengan kemuliaan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah fal aqidah. يجب أن تكون مبنية على كتاب الله وسنة رسوله. Maka akidah wajib dibangun di atas Alkitab was sunnah. Dalam meyakini, dalam berkeyakinan harus di atas Alkitab was sunnah. Kamu meyakini ini, kita meyakini ini, meyakini itu, apa dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah? Naam. Qala wa ay ya'lam al-insanu annahu la majala lil-aqli fiha. Dan wajib bagi seseorang untuk mengetahui bahwasannya akal tidak memiliki ruang untuk memutuskan. Akal tidak memiliki ruang untuk memutuskan, menentukan. Fiha, dalam urusan akidah, keyakinan. Jadi tidak ada ruang bagi akal untuk menentukan, oh begini, oh begitu, enggak ada. Kata beliau rahimahullah, la aqul la madkhala lil aqli fiha. Saya tidak mengatakan tidak ada tempat masuk pada akal padanya. Bedakan la majala sama la madkhal. Yang pertama apa tadi? La majala, tidak ada ruang untuk menentukan. Sama la madkhal, tidak ada tempat untuk memasuki. Naam. Nanti beliau akan menjelaskan apa perbedaannya. Wa innama aqul la majala lil aqli fiha. Yang aku katakan adalah tidak ada ruang bagi akal di dalam masalah akidah. Akal tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah akidah. Kenapa demikian? Illa li'anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatun bihi al-uqulu. Syahidatun bihi al-uqulu. Beliau rahimahullah mengatakan la majala, bukan la madkhal. Kenapa? Karena nas-nas yang datang yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala disaksikan oleh akal. Ketika Al-Quran menjelaskan di antara bentuk kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun hadis, bahwasanya Allah begini, di antara kesempurnaan Allah ini, itu semua disaksikan oleh akal. Nah, contoh, akal dengan fitrahnya yang masih bersih, dia akan memilih jalan, dia akan mampu mengetahui Rabbnya, bahwasannya yang berhak untuk dia ibadahi, yang seharusnya dia ibadahi adalah Zat yang maha sempurna. Nah, dalam hal ini akal akan bisa memikirkan bahwasannya yang harus saya ibadahi itu ya seharusnya Zat yang sempurna, enggak hilang, enggak mati, kekal, ya, maha besar, maha mengetahui. Kenapa? Karena semuanya ini butuh pengetahuan, ilmu yang sempurna. Maha mampu, maha mengatur, maha memberi rezeki. Kenapa? Lihat, semua makhluk Allah mendapatkan makanannya masing-masing, mendapat rezekinya masing-masing. Nah, dia mampu melihat, menyaksikan itu semua. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya yang mulia yang ma'ruf Usul Tsalatsah, bagaimana engkau mengetahui Rabbmu? Apa jawabannya dalam kitab Usul Tsalatsah? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Lihat ini, masya Allah, tumbuhan ini, ikan ini, gunung, sungai. Orang yang bodoh pun tahu tentang seharusnya yang menjadi Rabbnya itu bagaimana sifat-sifatnya, kesempurnaannya, tunggal, satu, esa. Nah, dalam sebuah syairnya seseorang mengatakan, wa fi kulli ayatin lahu ayat, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam setiap hal ada tanda kekuasaan Allah padanya yang menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Ini enggak bertabrakan bulan dan bintang. Nah, ya. Teratur berjalan dalam semesta ini, siapa yang mengatur kalau enggak ada ya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang esa. Enggak mungkin adanya dua Tuhan. Kalau seandainya ada dua Tuhan, la fasadata, niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Maka akal bisa memperhatikan, oh semut ini masya Allah, nah, hewan yang kecil begini, begini, begini, tadabbur alam, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha mengetahui tentang semut dan apa yang berkaitan dengan semut, rinciannya. Itu baru semutnya, belum ininya, belum itunya, manusianya, hewan yang lainnya, yang lain-lainnya, tumbuhan-tumbuhannya. Berarti Allah itu maha berilmu. Kalau langit begitu besarnya, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, dapat disaksikan oleh akal-akal secara keumuman. Dan begitulah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari petunjuk dalam kegelapan di tengah-tengah kaumnya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban, ketika malam mulai menutupi, dia pun melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, Ibrahim pun mengatakan, inilah Tuhan saya, inilah Rabb saya. Ketika sirna, ketika tiba pagi hari, hilang bintangnya. Kata Ibrahim apa? La uhibbul afilin, saya enggak suka yang sirna, enggak suka yang hilang. Rabb saya enggak mungkin seperti itu, kata Ibrahim alaihi salam. Ketika melihat bulan pun demikian, ketika melihat matahari pun juga demikian, bahkan hadza akbar, ini yang paling besarnya matahari. Tapi toh matahari pun sirna. Matahari pun lenyap dari pandangannya. Kata Ibrahim alaihi salam pada akhirnya, aku beriman kepada Rabb-nya itu semua. Kan bisa diperhatikan oleh akal yang demikian. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka nas-nas yang ada yang berbicara tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala disaksikan oleh akal-akal kita. Naam. Disaksikan oleh akal-akal kita. Tapi itu semua Allah yang tentukan. Memang di antara hikmah Allah menciptakan makhluk-makhluk yang untuk apa? Ditadabburi. Yang dengan itu seseorang walaupun tanpa melihat ayat sekalipun, dengan fitrah bersihnya dia bisa mengetahui, mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin. Walaupun memang akal tidak bisa menjangkau rincian-rinciannya. Secara keumuman akal bisa mengetahui. Naam. Bisa memperhatikan, mempelajari dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinnahu yudriku annallaha qad thabata lahu kullu sifatil kamal. Tapi dia atau akal mampu menjangkau bahwasannya Allah memiliki sifat-sifat sempurna. Tapi akal bisa menjangkau bahwasannya Allah itu memiliki sifat-sifat sempurna. Bagaimana Rabbmu? Rabb saya adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna. Naam. La budda an ya'mala bihadzal ilm. Seseorang harus mengamalkan dengan ilmu ini. Mengamalkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita. Allahu Raziquna, Allah pemberi rezeki kita. Allahu Mudabbiruna, Allah pengatur kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Naam. Allah yang memiliki kita, Allah yang merajai kita, dan seterusnya. Itu harus diamalkannya demikian. Naam. Alladzi mannallahu bihi 'alaihi min nahiyatil 'aqidah. Wajib bagi seseorang untuk mengamalkan ilmu ini yang Allah berikan kepadanya dari sisi akidah. Naam. Ini contoh dari sisi akidah, keyakinan. Cukupkan apa yang Allah sampaikan kepada kita dari Alkitab dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, niscaya kita akan menjadi orang yang selamat. Kondisi mereka-mereka yang tidak mengikuti Alkitab wa sunnah centang perenang dan kontradiksi. Kontradiksi. Enggak mau menetapkan ini, enggak mau menetapkan itu, tapi kok ada dalam ayat, dalam hadis. Berikutnya, intinya jangan berlebihan dalam perkara al-asma was-sifat. Jangan melampaui. Qala rahimahullah kadzalika min nahiyatil ibadah. Begitu pula mengamalkan ilmu dari sisi ibadah yang sekarang. Kalau tadi dari sisi akidah, mengamalkan ilmu berupa akidah, sekarang mengamalkan ilmu berupa ibadah. At-ta'abbudu lillahi 'azza wa jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kama ya'lamu katsirun minna annal ibadata mabniyyatun 'ala amrayni asasaini. Sebagaimana banyak dari kita mengetahui bahwasanya ibadah itu dibangun di atas dua perkara dasar. Ibadah dibangun di atas dua perkara dasar. Dua perkara pondasi. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah azza wa jal semata. Ibadah harus dibangun di atas yang pertama apa? Keikhlasan. Harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wathani al-mutaba'atu lirrasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah. Dua hal ini disebut dengan apa oleh para ulama? Dua hal ini, keikhlasan dan sikap mutaba'ah, disebut dengan disebut dengan apanya ibadah? Apa? Syarat ibadah. Ada juga rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Apa rukun ibadah? Murojaah sedikit. Rukun ibadah apa? Harap dan takut. Ahsan. Yang itu kedua-duanya muncul dari apa? Cinta dan pengagungan. Ahsan. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Cinta dan pengagungan, harap dan takut. Dua rukun ibadah. Enam. Ibadah ikhlas saja tanpa mutaba'ah maka batil. Ibadah mutaba'ah saja tanpa keikhlasan maka batil juga, fasid, rusak. Naam. Qala fa yabnil insanu ibadatahu ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulih. Maka seseorang membangun ibadahnya dengan sesuatu yang disampaikan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang itu kalau beribadah harus dibangun di atas ajaran dari Allah dan Rasulnya. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu. Tidak boleh baginya untuk berbuat kebid'ahan, berbuat perkara-perkara yang muhdatsah, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma laysa minhu, hal-hal yang bukan dari agama Islam. Kalau enggak diajarkan, maka itu bukan termasuk dari agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. La fi aslil ibadah wala fi wasfiha, tidak dalam asal muasal ibadah itu ataupun dalam bentuk caranya. Ada ibadah-ibadah yang memang dalam pondasinya saja itu sudah perkara bid'ah. Dan ada pula ibadah-ibadah yang pondasinya, yang asal muasalnya itu ibadah yang masyru'ah, disyariatkan tapi caranya terdapat perkara-perkara baru. Dipahami ya? Ada ibadah-ibadah yang memang asal muasalnya enggak ada tuntunannya. Dari mana ini? Nah, peringatan ini, peringatan itu, memang pada asalnya enggak ada. Ada juga yang memang ibadah disyariatkan tapi caranya ada hal-hal yang diada-adakan. Salat. Nanti kemudian ya, cara bersedekapnya diputer-puter tangannya. Ya. Supaya tangan kanan duluan begini. Ya. Paham? Gini. Sholatnya apa? Disyariatkan. Tapi caranya ketika dia sholat terdapat kebid'ahan padanya. Kemudian ketika salam, tangannya dibuka. Assalamualaikum. Nanti yang kiri juga assalamualaikum. Siapa yang ngajarkan? Sholatnya apa? Dituntunkan, disyariatkan. Tapi caranya itu yang perlu dipertanyakan. Qala wa li hadza naqul, oleh karena ini kita katakan la budda fil ibadah an takuna thabitatan bisyar'i. Ibadah itu harus ditetapkan sesuai dengan syariat. Dalam hal apanya? Fi hayatiha, dalam bentuknya, bentuk ibadahnya. Yang pertama. Yang kedua, fi makaniha, pada tempatnya harus juga sesuai dengan syariat. Boleh kira-kira tawaf di Karbala? Boleh kira-kira tawaf di kuburannya Khomeini? Tempatnya enggak pas, bahkan mengandung kesyirikan. Nah, syariat mencium Hajar Aswad, boleh kira-kira mencium hajar yang lainnya, tawaf kemudian mencium batu-batu yang lainnya. Wa fi zamaniha, waktunya juga harus sesuai. Hayatiha, bentuknya, makaniha, tempatnya, zamaniha, waktunya, wa fi sababiha, dan sebabnya. Kamu lakukan ini kenapa? Iya, karena ini memperingati begini begini begini. Walaupun dalamnya ada ucapan-ucapan la ilaha illallah dan shalawatan, ada ini dan itu, tapi dalam rangkanya tidak ada yang mengajarkan dalam rangka memperingati. Ya. Dalam rangka memperingati. Kamu kenapa sholat dua rakaat? Oh ya, karena habis ada misalnya tamu datang. Loh, apa sebabnya? Siapa yang mengajarkan sebab kalau ada orang datang tamu sholat dua rakaat misalnya? Siapa yang mengajarkan? Nah, maka sebabnya apa yang mendasari dia harus juga dengan syariat. La budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhil umuri kulliha, harus sesuai dengan syariat dalam perkara-perkara itu semuanya, empat-empatnya. Apa tadi empat-empatnya? Apanya? Bentuknya, caranya. Yang kedua, tempatnya. Yang ketiga, zaman, waktunya. Yang keempat, sebabnya. Apa yang mendasari dia. Demikian insyaallah daras kita di malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.